ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Saleh Fauzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita baca bab Maja'a fi himayatil Mustafa Sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid wa syaddihi kula tariqin yuwasil ila syirik. Kita masuk pada hadis baru. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura wala taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqah. Berkata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitab Tauhid, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aib, tempat untuk berkumpul dan dilakukan perayaan ritual secara berat, dan solawatlah kalian kepadaku, maka sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian bersolawat. Kata Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan para rawinya rawi-rawi yang thiqat, sangat terpercaya. Berkata Syekh Saleh Fauzan Al-Fawzan Ayyidullah Ta'ala, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan. Maksudnya kata beliau, la tu'attiluha min sholatin nafilah wa du'ai wal qira'ah fatakunu bimanzilatil kubur. Jangan kalian diadakan rumah-rumah tersebut dari sholat sunnah, dari doa, zikir, dan dari qiraah. Maka jadilah posisinya seperti kuburan. Maka di sini yang dimaksud, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan atau menjadi kuburan, karena di kuburan dilarang untuk sholat. Karena di kuburan dilarang untuk baca Quran, untuk ibadah, kecuali mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nah, kalau rumah tidak digunakan untuk sholat sunnah, tidak di sana dibaca Al-Quran, tidak di sana diwirid, dikir pagi, sore, tidak di sana dipanjatkan doa-doa, maka seperti kuburan posisinya. Maka Nabi SAW berkata yang demikian ini bermaksud agar kita memakmurkan rumah-rumah kita dengan amal ibadah. Dan di sini sekaligus dalil kuburan bukan tempat untuk ibadah, sehingga haram dikerjakan ibadah-ibadah di kuburan, kecuali apa yang terkait dengan ziaratul kubur, salam kepada ahli kubur dan mendoakan rahmat dan ampunan untuk mereka. Nah, adapun minta pengestu, ngalap barokah, baca Quran di sana, tidak diperbolehkan. Kemudian wala taj'alu qabri idan. Nabi katakan di dalam hadis ini, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Al-id, kata Syekh Soleh Fauzan, al-id mayu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makan. Id adalah apa yang biasa didatangi, fokus dulu dijadikan tujuan secara berkala dari waktu, yakni waktu maksudnya per minggu, per bulan. Maka karena itu Idul Fitri, Idul Adha, dan Jum'ah dikatakan Yaumi Id, karena secara berkala per tahun dilakukan ijtima' kaum muslimin di tanah lapang, melakukan sholat, demikian pula Idul Adha, demikian pula Jum'ah, waktunya berulang. Maka kuburan ketika dikunjungi setiap Jumatnya, atau setiap bulannya, atau setiap hari rayanya, sama menjadi id. Maka dari itu Nabi SAW larang, jangan jadikan kuburanku seperti itu, yang dikunjungi setiap Jumat, atau setiap haji, atau setiap umroh, secara berkala di waktu-waktu itu. Dan itulah yang didatangi, dijadikan tujuan dari tempatnya. Tempat itu yang dituju, tempat itu yang dilakukan ritual-ritual tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perkenankan. Maksudnya la taqtahidu qabri mahala ijtima' turabbidun ilaihi wa taqtadunahu li salati wa du'a'i wa ghairi dzalik. Maksudnya jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul-kumpul. Turabbiduna ilaihi, kalian bolak-balik sering mengunjungi ke sana. Wa taqtadunahu li salat, kalian biasa pergi ke sana untuk sholawat, berdoa, untuk memanjatkan doa-doa. Ghairi dzalik, dan yang selain dari itu, untuk baca Quran, untuk wirid, untuk itikaf, dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan dia di sini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa tidak perlu mengunjungi kuburanku sekedar untuk selawat dan lain sebagainya. Fa inna salatakum tablighuni haitsu kuntum. Maka sungguh selawat kalian untuk aku itu sampai kepadaku. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Dekat dengan kuburanku atau jauh dari kuburanku. Di rumahmu, di negerimu, atau di Masjid Nabawi. Sama, sampai. Sehingga tidak perlu untuk sholawat, pergi ke sana. Kemudian maksud dari ini kata Syekh Shalih Fauzan, mayana luhni minkum minasolati yahsul ma'akurbikum wabu'dikum minkabri falahajatabikum ilal majri'i ilaihi wataradud alaihi. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, apa yang tersampaikan kepadaku dari kalian, dari sholawat, itu sampai kepadaku dalam keadaan dekat kalian dan jauh kalian dari kuburanku, sampai kepadaku. Maka tidak ada kebutuhan bagi kalian untuk mendatangi kuburanku dan bolak-balik pergi ke kuburanku. Ini yang dimaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global dari hadis ini, naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyut min salati nafilah fiha wa du'a wa qira'atil qur'an fatakuna bi manzilatil qabri kuburi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniadakan rumah-rumah itu dari sholat sunnah. Di rumah-rumah tersebut gunakan untuk sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, sholat lain, gunakan. Jangan sampai di rumah tidak digunakan untuk sholat-sholat sunnah tersebut. Gunakan rumah pula untuk memanjatkan doa di waktu-waktu mustajabah. Tidak perlu berangkat ke masjid ketika selesai mungkin menjelang ghurub hari Jum'ah, Zitu Bara'imah sebutkan pula sebagai waktu mustajabah untuk doa. Sudah doa di rumah di waktu tersebut, panjatkan doa. Itu waktunya mustajabah. Dimanapun kita berdoa, istijabah doa tadi terkait dengan waktunya menjelang huruf hari Jumat. Seperti akhir malam bangun doa sholat malam. Jangan biarkan rumah tanpa ibadah. Sholat sunnah di masjid, doa juga ketika di masjid, di rumah tidak ingat. Gunakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dijadikan kuburan, artinya jangan biarkan rumah tanpa ibadah. Mafhum mukhalafahnya, isi pula rumah, hiasi rumah-rumah kita itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau di rumah itu tidak dilakukan ibadah-ibadah tadi, posisinya, kedudukannya kuburan, seperti kuburan. Li'anna nahya anisalati indal kubur fattaqarara indahum fanahahum ayyaja'alu buyutahum kadalik. Dikarenakan sungguh larangan dari sholat di kuburan itu telah menjadi ketetapan di sisi mereka para sahabat. Maka Nabi pun melarang mereka untuk menjadikan rumah-rumah mereka seperti itu. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para ulama sahabat tentang tidak bolehnya ibadah di kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah mengingatkan mereka, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena mereka telah menetapkan, meyakini kuburan bukan tempat ibadah. Maka dengan disebut jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, tapi larang seperti itu, mereka tahu. Jangan biarkan rumah kita seperti kuburan, artinya apa? Tanpa ibadah. Nah, barakallahu fikum. Karena para sahabat paham, tak boleh sholat di kuburan. Wa naha an ikrari ziarati kabrihi wal ijtima'i indahu ala wajhin muqtadin li ajli du'a'i wa taqarrubi. Dan beliau melarang juga dari ikrar sering berulang kali ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kumpul-kumpul di dekat kubur tersebut dalam bentuk kebiasaan. Untuk doa atau untuk sekedar melakukan amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas sekali, mungkin yang sudah ke Masjid Nabawi umrah, kenapa depan rumah kamar yang beliau disemayamkan di sana dengan kedua sahabatnya itu kosong, tidak boleh orang dekat-dekat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pesan, jangan jadikan tempat untuk duduk-duduk dekat di sana. Cuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika di Madinah jamaah Masjid Nabawi setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk Masjid Nabawi mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat. Dari jauh atau dekat, kemudian langsung ditinggalkan lama-lama di situ. seperti yang Abdullah bin Umar lakukan dan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya. Karena masuk Masjid Nabawi, ucapkan salam kepada Nabi dan dua sahabatnya, sudah tunaikan sholat fardu di situ pulang. Ada kemudian di depannya sholawatan, tidak lama-lama salam, kemudian pergi. Itu yang masuk disunahkan seperti itu. Adapun duduk-duduk di dekatnya, kunjung kesana dengan tujuan yang memang makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makamnya bukan Masjid Nabawinya, maka ini adalah kekeliruan besar dan melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan taatan bagi kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang karena kata Syekh Shalih Fauzan, li anna dzalika wasilah ila syirki. Karena itu sarana untuk kesyirikan. Pertama dikunjungi kuburan orang-orang soleh itu, lama-lama ngadakan ritual di sana, lama-lama jadikan tempat untuk ala barokah, punya keyakinan doa di sini lebih terkabulkan. Ini tempatnya orang suci, rahmatnya Allah banyak turun ke situ. Kalau kita deket-deket keserempet sama rahmat yang turun ke situ tadi. Makamnya orang soleh itu rahmatnya turun kayak hujan. Nah, kalau kita keliling di sekitarnya, kena cipratan, percikan rahmat yang turun deras sekali di sana. Itu menurut mereka. Padahal tidak demikian. Bahkan kalau dijadikan tempat itu ibadah, bahkan sholat di sana, jadikan tempat ibadah, dijadikan tempat sholat kuburan itu bukan dapat barokah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis-hadis yang telah kita baca, la'anallahu yahud wa nasara ittakhadhu maqabira anbiya'ihim masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kena laknat. Dan laknat itu apa? Matrud min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka sudah perbuatannya dosa, tak dapat apa-apa. Kemudian barakallahu fiikum. Wa amara na'am bil i'tikaf an dzalika nasrati salat wassalamu alaihi fi ayyi makamin minal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika duduk tenang dengan zikir, nah barakallahu fikum, bikasratu shalah, dengan banyak sholawat salam atasnya, di tempat manapun dari bumi. Tidak perlu ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan i'tikaf. Yang habis sholat subuh duduk di masjid, baca Quran, dikir pagi, sore, matahari terbit, kemudian sholat isra, baru pulang ke rumah. Seperti ini justru diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau wa amara bil ittifaq an dalik, dan beliau juga memerintahkan untuk mencukupkan dari banyak pergi ziarah ke kuburan Nabi Naam ittifaq. Beliau perintahkan cukup, enggak usah pergi ke tempatku. Ke kuburku maksudnya, bukan ke masjidnya. Adapun ziarah Masjid Nabawi tentunya dibolehkan dan dihasil. Cukup enggak usah dekat ke kuburanku, enggak usah bolak-balik ke kuburanku. Enggak usah demikian. Kamu banyak sholawat, salam, ibadah yang lainnya di tempat manapun dari bumi, termasuk di rumahmu. Nah, enggak perlu bolak-balik ke sana. Pengin dikir di masjid, pengin dikir di rumah, pengin sholawat, salam, sudah sholawat kita. Lebih-lebih hari Jumat kita banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bohong kalau salafiyin anti sholawat. Paling sering sholawat, terkhusus kalau hari Jumat, pagi bersholawat sekian kali tidak dibatasi. Nanti siang sholawat lagi. Kenapa alusunah bersholawat? Karena termasuk sunnah yang dihasun umat ini untuk memperbanyak di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat, baca surat Al-Kahfi. Nah, barakallahu fikum. Dan sholawat di mana saja alusunah itu, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan untuk yang demikian ini, antaranya kuburan. Tidak boleh seperti itu. Maka cukup, tidak perlu bolak-balik ke kuburan. Cukup, tidak perlu ziarah ke kuburan Nabi. Dimanapun kalian salawat, perbanyak dimanapun di belahan dunia. Li'ana galika yabluhuhu minal qarib wal ba'id ala hadis sawah. Karena sholawat, karena yang seperti itu sholawatnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jarak dekat maupun jauh, sama sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak yang jauh menyesuaikan jarak, tidak, sama-sama sampainya, dipanjatkan dari Indonesia maupun dipanjatkan di Masjid Nabawi, sampainya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Ala haddin sawa. Kalau di Indonesia ya 14 jam baru sampai sana. Sholawat enggak naik pesawat. Misalnya dari Papua besok baru sampai. Enggak. Kita sholawat di waktu itu, sampai sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tahu orang-orang yang sholawat kepada beliau ini banyak umatku yang bersholawat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat membalas sholawat orang-orang yang bersholawat kepada dia. Maka barakallahu fikum. Kafala hajata ila intiyabi qabrihi. Maka tidak ada kebutuhan untuk yakni bolak-balik ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Mau selawat. Kok kesana lagi mau apa? Mau selawat. Tidak perlu. Kenapa? Selawat dimanapun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'am barakallahu fikum. Yakni sampai kepada beliau. Demikian. Jadi Nabi larang untuk sering dan lain sebagainya ke kubur Nabi. Adapun ketika kita umrah atau pas haji, atau bahkan karena kelebihan rezek ingin ziarah ke Masjid Nabawi, maka disunahkan untuk salam sambil mengarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salawat salam kepada dua sahabatnya. Munasabatul hadisil bab anna fihi hasman limadati syirki wasyad lituruki al-musilati ilaihi. Kesesuaian hadis dengan artinya, karena di dalam hadis ini ada sepotong materi berkaitan dengan kesyirikan. Yakni apa? Bahwasanya pulang balik ziarah kubur untuk memanjatkan doa sana, kemudian mengerjakan ibadat kuburan dan lain sebagainya adalah sarana yang menyampaikan kepada kesyirikan. Maka di dalam hadis ini pula ada syad, upaya penutupan, penyumbatan jalan-jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Haisu afada annal kubura layusalli layusalla indaha wa naha amil ijtima'i inda qabrihi wa qiyadil maji'i ilaihi di anadhalika mimayusil mimayuwasil ila syirki. Ketika hadis ini memberikan faedah bahwasanya kuburan-kuburan itu tidak boleh untuk sholat, dilarang dari berkumpul-kumpul di kuburan, dan biasa berulang-ulang didatangi kuburan tadi, karena yang seperti itu termasuk bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Dan kita tidak sadar, coba kita lihat bulan-bulan Sya'ban, kuburan-kuburan di Indonesia ini menjadi ramai. Karena adanya tradisi nyekap sebelum puasa. Masih ada? Hah? Iya. Dari kota balik untuk apa nyekar simbahi? Kenapa mau poso? Berkalanda yang seperti ini. Berkalanda masuk tadi menjadikan kuburan sebagai tempat yang didatangi secara berkala. Jadi waktu yang ditentukan. Apa yang dilakukan di sana? Yang saya ketahui dari zaman yang dulu, masa lalu yang telah berlalu, itu biasanya yang mimpin rombongan ini doa dan dibaca Al-Quran di sini. Baca, ada yang baca Yasin, ada yang baca Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, kemudian ditutup Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran atau mboten? Quran atau enggak? Dilarang dibaca. Loh, iya, dibacanya di masjid, ketika sholat, dibacanya di rumah. Al-Quran itu. Maka di sini telah banyak ternyata tanpa sadar kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilakukan di kuburan. Maka kalau kita masih punya saudara-saudara yang seperti itu, mau ziarah kubur, pada asalnya ziarah kubur tidak dilarang. Di awal-awal Islam memang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Nabi perintahkan karena faedah yang ada. di dalam ziaratul kubur. Bahkan manusia yang tamak, yang punya semangat takabur, memperbanyak ambisi, memperbanyak dunianya, itu berhenti hatta zurtumul maqabir, ketika dia zur menziarahi kuburan, yang diingat mati, yang diingat persiapan mati. Ya bakalnya kita seperti itu. Maka Nabi katakan pula, kuntu nahaitukum anatil kubur arzuru nahaitukum maut. Pernah melarang dari kubur. Apa? Karena di awal-awal Islam para sahabat baru mendung menjalankan kebiasaan jahiliyah. Masuk kebiasaan jahiliyah itu barok kuburan orang-orang soleh. Maka Allah SWT membiarkan berulang lagi kebiasaan itu. Maka waktu kita telah melihat kekokohan para sahabat dari Allah SWT dilarang berjahat, maka sarailah untuk kita menginginkan kebiasaan. Naam merafiku. Biasa menggunakan di waktu-waktu salah berulang. Hal yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayustafadu minal hadis. Apa bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, syaddu turukil mufdiyah ila syirki minas salati indal kubur wal hulu fi qabri sallallahu alaihi wasallam ya ayya ja'al mahala ijtima'i wal diyabi taratabullahu ziyaratun mahsusah. Adanya tindakan preventif menutup jalan-jalan yang menyampaikan kepada kesirikan dari salat di kubur-kuburan dan berlebih-lebihan mengkultuskan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul untuk dikunjungi secara sering berkala irtiyat. Yang semua ini mengakibatkan diziarahinya kuburan atau ziarah mahsah, khusus waktunya, khusus ritualnya, apa yang dibaca di sana, ayat ini, setelah itu ditutup, baru tabur bunga, siram air, petik pelepah atau daun kamboja, tancapkan baru ditinggal pulang. Ini ziarah ala wajh makhsusah, dalam bentuk khusus. Kalau kita ziarah apapun sama gitu, ucapkan salam ke ahli kubur, mintakan ampunan, balik kita. Nggak harus kulhu dulu, kulau jibrabil falah tiga kali ditutup al-fatihah, kemudian habis itu doa robana hablana min azwajina, yang minta kamu atau kamu juga mintakan yang di kuburan untuk dapat jodoh, nanti keluar nagih gimana. Doa-doa yang tidak ada kaitannya dengan mayit. Akhirnya kamu berdoa dengan doa-doa tadi, tidak ada kaitannya dengan mayat. Minta untuk dirimu, apakah ada keyakinan doa dikuburkan di kuburan lebih cepat diijabahi? Adapun Allahumma firlahu wa'fu anhu warhamhu wa wasi' nuzulahu, kita mintakan rahmat, ampunan, kelapangan kuburan. Maka yang seperti ini diperbolehkan setelah tentunya kita mengucapkan salam sebagai tahiyatan lahu, penghormatan muslim terhadap muslim lainnya, saling menghormati sekalipun dia sudah dalam keadaan mati. Masuk sudah tidak salam, sendalam, sepatonan, sudah begitu baca Quran, oh begitu tabur bunga, siram air aqua biar seger, habis mau pulang petik daun kambojanya, tancapkan di situ, insya Allah tidak diadab sampai kering. Yang di bawah diadab atau tidak diadab kita tidak tahu. Adapun Nabi lewat dua kuburan, yang beliau katakan fa inna fa innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani min kabir. Nabi lewat kuburan, dua kuburan, sungguh dua kuburan ini kedua penghuninya diadab. Dia diadab kedua kuburan ini bukan dalam perkara yang besar. Artinya sebetulnya mudah untuk seorang menghindari penyebab diadabnya dua sahib kubur ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam petik pelepah korma, ditancapkan kedua kubur. Li'ala yukhafifahuma ma'lam yaibata. Malam yaibasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diperingat agar mereka selama dua pelepah kurma tadi belum mengering. Sehingga para ulama jelaskan adanya penancapan itu khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tahu di dalam sedang diadab dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diperingan, bukan untuk dibebaskan, diperingan azabnya dalam batas tertentu. Apa yang dijadikan batasan? Selagi masih segar dua pelepah kurma itu. Lalu minta jangan diadab lagi ya Allah, lancar. Jatahnya diadab. Cuma karena kasihan umatnya, maka diperingan. Tapi tidak terus. Lumayan diperingan sampai ini kering. Lama, seminggu, dua minggu. Maka dari itu ada pun tabur bunga nanti selama ditancepi itu, kalau siapa di situ disiksa kan? Dan tidak ada akarnya. Kamu doa tadi tidak doa untuk dia kok. Tapi sambil berdoa untuk diperingan azabnya. Dan beliau tahu karena dia melakukan itu, penancapan itu, karena di bawah ada yang disiksa. Sedangkan orang yang tidak tahu yang di bawah kondisi disiksa atau enggak, enggak boleh melakukan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan sebab. Kemudian kita lanjutkan masru'iyatu salati wa salam alaihi fi jami'i anha'il ardh. Disyariatkan bersolawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penjuru dunia manapun. Ya, banyak solawat, lebih-lebih terkhusus hari Jumat. Nah. Rasanya malaikat yusolun ala Nabi, salawat terus pada Nabi. Nah, kita diperintahkan solu alaihi. Apa hikmahnya? Agar supaya masyarakat langit juga masyarakat bumi bersama-sama salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari Jumat kita diperbanyak. Kita diperintah untuk memperbanyak. Di hari-hari biasa diperintahkan salawat. Tidak haram salawat itu Nabi SAW. Tapi salawat yang benar, jangan ditambah-tambahi. Salawat yang benar gimana? Yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngarang ditambah-tambahi. Oh, kenapa enggak boleh ditambah-tambahi? Karena ini ibadah. Ibadah itu sudah ada pakemnya, bahasa syariatnya tauqifiyah, sudah ada tata caranya. Kalau ditambahi seperti orang nambahi salat. Tambahi rakaatnya, tambahi bacaannya, takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bunda, harus seperti itu. Nah, apa jeleknya takbir 3 kali, malah lebih banyak. Kalau apa jeleknya? Jelek menurut siapa? Takbir 3 kali dalam keadaan tidak diajarkan itu lebih jelek. Bahkan dikatakan perkara yang terjelek. Washarrul umur muhdatsatuh. Mau apa? Demikian pula salawat itu ibadah. Kalau ibadah, tahu cari benar gimana salawat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat tidak pernah salawat dengan salawat yang ini, itu. Ya jangan dilakukan. Makanya barakallahu fikum dikatakan al-sunnah salawiyun anti salawat tiap hari salawat. Bahkan kalau hari Jumat lebih banyak bersolawatnya. Jangan menuduh. Anti solawatan. Solawat yang mana? Solawatan yang mana? Solawatan Ibrahimiyah. Mereka paling senang. Nggak anti. Solawatan iya. Solawatan. Kan tambahan artinya bersolawat. Cuma solawat yang mana? Itu yang perlu dipertegas. Solawat yang ini gak pernah dia. Kenapa dia gak pernah? Tanya. Ada jawabannya. Bukan anti. Gak pernah solawat. Lebih keji. Itu buhtan. Tuduhan palsu. Ya dia paling sering bersolawat. Padahal dia ternyata setelah kita dengar tidak pernah bersolawat. Cuma merintai sallu alaihi. Solawatlah kalian kepadanya. Kapan kamu solawat? Muhammad sallu alaihi. Solawatlah kalian kepadanya. Lah kamu kapan solawatnya? Kalau kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu bahwasanya di syariat di sini selawat salam kepada Rasulullah seluruh penjuru bumi. Indonesia. Kemudian yang ketiga annahu lama ziyatan lil qarbi min qabrihi. Rasanya tidak ada kekhususan, keistimewaan ketika bersolawat itu di dekat kuburannya Nabi lebih istimewa daripada yang tidak di dekatnya. Tidak ada. Tidak ada bisman sholat sholawatan inda qabri wallahu afdhal min salaw min alfa min alfi salawatin fi ghairihi. Agama qala siapa yang berkata enggak tahu orang siapa salawat di dekat kuburanku maka dia lebih utama daripada 1000 salawat di tempat lain. Enggak ada. Kalau buat bisa ya kayak tadi man shalah salawatan inda qabri Allahu afdal min salawatin bi alfin fi ghairihi rawahu syaitan. Tinggal bahasa Arab gabungan sendiri. Nah, walaupun dikatakan al-hadis benar, tapi bukan hadis Nabi. Hadis kan ucapan. Wa khairal hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan firman-Nya Allah. Ya al hadis maksudnya ini kan ada alif lam ta'rif. Apa maknanya? Hadisku dhewe. Al hadis rahuman. Al-muhim tidak ada lebih utama salawat di dekat tubuh Nabi daripada selain, sehingga dia berusaha mendekat, tidak boleh, agak dekat diusir malah, akhirnya depan Masjid Nabawi. Salawat kayaknya agak busy ya. Jauh, dekat, dikenyut benar sama polisi. Dasar polisi Wahabi. Loh. Kita memperhatikan Nabi larang, nggak boleh duduk-duduk di situ, nggak boleh kumpul-kumpul di situ. Ini hadisnya, dilarangnya sudah zaman dulu. Tidak ada keterkaitannya dengan aturan pemerintah Saudi baru-baru ini. Ini sudah ada paketnya, hadis Abi Dawud dan yang lainnya. Dan mereka sekedar melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu namanya Khadimul Haramaini. Benar-benar pelayan, menjaga sebagaimana Allah dan Rasulnya mengamanahkan kepada mereka. Tidak pakai, oh itu kasihan, biarkan, tidak, gitu. Haram, haram. Gusah tenang. Karena apa? Nabi larang. Bukan karena negara Wahabi dan lain sebagainya, bukan. Mereka melaksanakan hadis ini, ada hadisnya, bisa dirujuk, bisa dibaca sendiri, bisa diterjemahkan. Kalau tidak bisa menerjemahkan sendiri, minta diterjemahkan orang yang dipercaya. Kemudian yang keempat, al-manku minas safar li ziarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan berpergian safar dengan niat maksud ziarah kubur Nabi. Dalam hadis Nabi katakan, nah barakallahu fikum, Nabi SAW melarang sendiri hal perjalanan yang memakan waktu, biaya, tenaga. Latas suduri hal illa ila salah satil masajid. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang mengadakan perjalanan dalam rangka safar ibadah kecuali di tiga masjid. Dan beliau sebutkan Masjidil Hadha wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini. Sehingga kalau kita ziarah pergi dari sini untuk ziarah kubur Nabi Haram, kalau untuk ziarah Masjid Nabawi, monggo. Pakai umroh sekalian atau tidak, terserah. Untuk sholat di sana, ya memang ada keutamaan. Datang hadis-hadis tentang itu. Nah, ketika rasul, karena ada kubur Nabi SAW, disunahkan untuk salam kepadanya. Tapi tidak ada keutamaan salam di dekat dengan salam yang jauh, itu lebih utama yang di dekat, tidak ada. Maka ziarahnya ziarah Masjid Nabawi, dan tidak boleh untuk meniatkan untuk ziarah ke kubur. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat daerah asal kita dalam rangka untuk ziarah kubur keluarga kita? Jangan tujuannya untuk ziarah. Tujuannya untuk ziarahi yang masih hidup di situ dari sanak saudari kita. Setelah itu misalnya kok dekat dengan kuburan, tidak ada salahnya. Nabi sama sekali bukan tujuan, walaupun tujuan sampingan. Murni ziarah kepada yang masih hidup, menyambung silaturahmi, kemudian di dekat tempat yang kita tuju terakhir, dekat dengan makam keluarga besar. Di sana ada bapak kita, ibu kita. Sekalian juga ibadah selain safar silaturahmi, ibadah. Nggak usah beli kembang dulu. Sudah datang, salam, doa, pulang lagi. Yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga sisi kemurnian tauhid. Sehingga sampai perkara-perkara yang bahasa sininya cerempet-cerempet syirik, Nabi lama. Sering ziarah kubur. Sekedar perkara yang disyariatkan, dibolehkan. Dan dengan hadis sini pula, zahir di sini tidak boleh menentukan ziarah kubur ini dalam waktu tertentu dan secara berkala. Insidental saja. Pasina sana ya sekalian ziarah kubur. Tidak usah ketika antara Rajab dan Syaban. Kalau hari raya sungkeman dulu sama kerabat, habis itu langsung bareng-bareng ke makom. Nah, ini tradisi ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menziarahi kubur itu secara berkala. Terkhusus kuburan beliau saja tidak boleh. La ja'alu qabri idan. Yang di ini secara berkala. Beliau sampaikan ini karena kebanyakan orang jahiliyah, ahlul kitab menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, dikunjungi secara berkala, dilakukan ritual-ritual ibadah di sana, ibadah tertentu dengan kaifiah tertentu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya seperti mereka-mereka ini. Bahkan Nabi katakan mereka dilaknat oleh Allah. Bahkan dikatakan sirarun nasi, seburuk-buruk manusia. Nah, iya tuh bilangnya Nabi. Maka kita dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilarang kita bersolawat, tapi tidak perlu solawat dekat-dekat kuburanku. Tidak perlu mengunjungi kuburanku berulang-ulang gara-gara ingin bersolawat kepadaku. Solawat kita dimanapun kita berada. Lebih-lebih tadi ketika hari Jumat, perbanyaklah solawat. Sebagian orang katanya cinta Nabi dan lain sebagainya. Apa yang diperintah Nabi tidak pernah digubris. Jumat jarang bersolawat. Kapan solawatan? Maka barakallahu fikum, mestinya kita barakallahu fikum pahami ziaratul kubur ibadah. Pasti Nabi SAW sudah atur tata caranya. Solawat Nabi adalah ibadah. Pasti Nabi SAW telah tuntun bagaimana caranya, sebagaimana ibadah-ibadah lain. Kita sholat ibadah, tapi tidak bisa kita sholat semau kita. Waktunya ditentukan, jumlah rakaatnya ditentukan, bacaannya ditentukan, tidak boleh ngawur kita. Demikian pula kalau sholawat itu ibadah, maka caranya ditentukan. Bukan sembarangan kita boleh mengubah, menggubah sholawat-sholawat model-model baru. Maka dari itu barakallahu fikum, tidak benar ahlu sunnah anti sholawat, anti sholawatan. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin sering bersholawat, bahkan setiap mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, disunahkan untuk bersolawat padanya. J Jangan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang menyampaikan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, doakan semoga Allah meridhoinya. Bahkan guru-gurunya, lebih-lebih para imam, wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apalagi nabinya setiap di belakang namanya, tidak pernah lewat sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Siapa yang lebih sering bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan juga sikap selektif untuk benar-benar ibadah dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menjauh dari perkara-perkara yang dinyatakan ibadah namun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat. Ini nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Mungkin cukup apa yang kita baca pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa waktu untuk persiapan sholat duhur.